Apakah boleh menghilangkan tahilalat dengan cara dioperasi? Dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam fatwanya, ketika keberadaan tahilalat tersebut bisa memperburuk penampilan, ya, maka boleh untuk menghilangkannya. Dalam rangka untuk menghilangkan aib, maka diperbolehkan. Namun seandainya tidak di bagian yang terlihat, di bagian punggung misalnya, sehingga tidak terlihat karena tertutup pakaian, maka tidak perlu untuk dihilangkan.